بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الحديث للباب kesesuaian hadis tersebut dengan bab أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا المخلوق bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat kewajiban takut kepada Allah dan wajibnya mendahulukan ridha Allah daripada ridha makhluk. Ma yustafadu min al-hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula yang pertama, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqihi. Wajibnya takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah daripada ridha makhluknya. Athaniyatu yang kedua, bayanu uqubati man athara ridha nasi ala ridha Allahi. Penjelasan akan hukuman bagi orang yang lebih mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Asalisatu faedah yang ketiga, wujubut tawakkuli ala Allahi wal-i'timadi alaihi. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arabi'atu yang keempat, bayanu ma fi takdimi ridallahi minal awaqibil hamidati. وَمَا فِي تَقْدِيمِ رِضَ النَّاسِ عَلَى رِضَ اللَّهِ مِنَ الْعَوَاقِبِ السَّيِّئَةِ Penjelasan apa yang ada di dalam mendahulukan ridha Allah berupa akibat-akibat yang terpuji dan apa yang ada di dalam mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah berupa akibat-akibat yang buruk. Al-khamisatu faedah yang kelima, anna qulubal ibadi biyadillahi subhanahu. Bahwasanya kalbu-kalbu para hamba berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Babu qawlillahi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan babu qawlillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Bab ini ikhwani fillah hafizhani wa hafizakumullah bisa kita beri judul dengan babu at-tawakkuli. Karena pembahasan di dalamnya adalah pembahasan tentang tawakkal. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله. Al-Musannif Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menghendaki dengan bab ini penjelasan bahwasannya tawakal merupakan suatu kewajiban yang wajib memurnikannya hanya bagi Allah semata. Li'annahu min afdalil ibadati wa a'la maqamatit tauhidi. Karena sesungguhnya tawakal termasuk ibadah yang paling utama dan kedudukan tauhid yang paling tinggi. Wa 'alallahi ay la 'ala ghairihi, bertawakal kepada Allah yaitu tidak kepada yang selainnya. Fatawakkalu, bertawakkallah kalian hanya kepada Allah semata. I'tamidu 'alaihi wa fawwidu umurakum ilaihi, bersandarlah kalian hanya kepada Allah semata dan serahkanlah seluruh urusan kalian hanya kepada Allah semata. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini. Yadhkuru ta'ala anna Musa alaihi salamu amara qawmahu an yadkhulu al-arda al-muqaddasata allati katabaha Allahu lahum ولا يرتد على أدبارهم خوفا من الجبارين. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke bumi yang disucikan yang telah Allah tetapkan kepada mereka, dan agar mereka tidak berbalik ke belakang karena takut kepada orang-orang yang sombong. Bal yumdu qadaman la yahabunahum wala yakhshawnahum, bahkan Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk terus berjalan tidak takut kepada mereka. Yahabun dan yakhshawun semakna mutawakkilin 'ala Allah fi hazimatihim, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam serbuan mereka tersebut. Musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minina, membenarkan kebenaran janji Allah Azza wa Jal kepada mereka apabila mereka adalah orang-orang yang beriman. ما يستفاد من الآية, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama. Wujub التوكل على الله وحده سبحانه, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah semata. وأن صرف التوكل لغير الله شرك, dan bahwasanya memalingkan tawakal kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Li'annahu ibadatun, karena sesungguhnya tawakal merupakan ibadah. Athaniyatu, yang kedua. Anna tawakkula ala Allahi syartun fi sihhatil imani, bahwasanya bertawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya keimanan. Yantafil imanu indan tifaihi, tertiadakanlah keimanan tatkala tawakal tertiadakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, kalbu-kalbu mereka pun takut. Al-ayata. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jal, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ khafat minallahi, takut kepada Allah. Wa ala rabbihim la ala ghairihi, kepada Rabb mereka tidak kepada yang selainnya. Yatawakkaluna, bertawakkal. Yufawwiduna ilaihi umurahum wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyahu, menyerahkan kepada Allah seluruh urusan mereka dan tidak takut serta tidak berharap kecuali hanya kepada Allah semata. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut. Yasifullahu jalla wa'ala al-mu'minina haqqal imani bi thalati sifatin azimatin. Allah Jalla wa'ala menyifati orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, dengan tiga sifat yang agung. Hiya, yaitu al-ula yang pertama. Al-khawfu minhu inda dhikri, takut kepada Allah tatkala disebutkan namanya. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu, maka mereka melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Athaniyatu, sifat yang kedua, ziyadatu imanihim inda sama'i tilawati kalamihi, bertambah keimanan mereka tatkala mendengar bacaan firman-Nya. Atsalitsatu, yang ketiga, wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdahu, menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah semata. Munasabatul ayati lil babi annaha tadullu ala anna at-tawakkul ala Allah wahdahu min sifatil mu'minin. Kesesuaian ayat ini dengan bab adalah bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah semata termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, masru'iyyatu tawakkuli 'ala Allahi wa annahu min sifatil mu'minina, disyariatkannya bertawakal hanya kepada Allah semata, dan bahwasanya hal itu termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Athaniyatu annal imana yazidu wa yanqusu, fayazidu bita'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Faedah yang kedua, bahwasanya keimanan bertambah dan berkurang. Keimanan bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Atsalitsatu, yang ketiga, annal imana billahi yastad'i tawakkul 'alaihi wahdahu, bahwasanya beriman kepada Allah